Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan Al-Ustaz Abdul Syakur dan juga Al-Ustaz Abdullah hafizahumallahu ta'ala kedatangannya terlambat, sehingga insyaallah kajian mereka berdua insyaallah akan dilaksanakan ba'dal isya. Dan waktu yang ada sampai isya nanti insyaallah kita isi kembali dengan melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan Kitabul Jami'. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyiul malakah. Tidak masuk ke dalam jannah seorang yang penipu dan seorang yang kikir dan seorang yang berperangai jelek, berakhlak buruk. Al-hadith akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu hadithain wa fi isnadihi dha'fun. Di dalam hadis ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Namun beliau Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan hasanun gharib, dan juga dikatakan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa fi isnadihi dha'fun. Jadi beliau membawakan hadis kemudian menyebutkan hukum hadis ini. Wa fi isnadihi dha'fun, dan dalam sanad riwayat ini ada kelemahan. Ya. Di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Shadaqah Ibnu Musa. Shadaqah Ibnu Musa dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi innahu dha'if. Orangnya lemah dalam periwayatan hadis. Ya. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Maka karena ada kelemahan dalam sanad, ya, maka para ulama menghukumi lemahnya hadis ini. Namun sudah berlalu hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya menipu adalah akhlak yang jelek. Demikian pula bakhil, kikir adalah akhlak yang buruk. Demikian pula sayyul malakah, orang yang berperangai jelek, juga adalah akhlak yang buruk. Telah berlalu hadis wattaqu syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir atau bakhil itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, itu umat-umat terdahulu telah terbinasakan karena sebab kekikirannya. Juga sudah berlalu hadis tentang jeleknya orang yang suka menipu. Itu hadis yang sudah kita baca dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala haramkan surga kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sudah berlalu hadis ini. Berikut penjelasannya juga sudah kita baca. Demikian pula sayyul malakah, akhlak yang jelek, ya, juga sudah berlalu penjelasan hadis tentang hal ini. Yaitu hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidul fahisyal badhi." Sungguhnya Allah subhanahu wa taala membenci orang yang berperangai buruk, lagi suka berucap kotor. dan juga hadis-hadis yang lain yang sudah kita baca sudah mencakup tiga sifat yang tercela ini. Jadi tiga sifat yang tercela ini yang disebutkan dalam hadis ini sudah berlalu dalam hadis-hadis sebelumnya yang sahih. Nah, dari hadis-hadis yang sahih. Baik. Kita langsung pada faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis. Yang pertama, al-hadithu yashtamilu ala thalathi khisalin qabihatin. Hadis di atas mencakup tiga perangai yang buruk. Hurima sahibuha wal mutakhalliqu biha min dukhulil jannah. Yang dimana orang yang berhias dengan tiga perangai buruk di atas, orang yang berhias dengan perangai buruk di atas dan berakhlak dengannya diharamkan masuk ke dalam jannah. Mimma yaqtadi annaha min kaba'irid dzunub. Yang ini menunjukkan bahwasannya tiga perangai tercela di atas adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Kikir termasuk dosa besar. Menipu demikian juga, ya, sayyul malakah berperangai jelek juga demikian. Dikatakan dosa besar karena na'am ada ancaman, ya, dari berperilaku dengan perangai-perangai yang disebutkan dalam hadis ini. Ancamannya apa? Na'am, diharamkannya masuk ke dalam jannah. Fa inna man nufiya anhu dukhuluhul jannah, karena sesungguhnya orang yang dinafikan darinya atau orang yang dinafikan masuk ke dalam jannah, itu orang yang diharamkan dari masuk ke dalam jannah, faqad ata kabirah, maka dia telah na'am melakukan dosa besar. Kama taqaddama ta'rifuha, sebagaimana yang sudah berlalu definisi dosa besar. Bahwasanya dosa besar adalah dosa yang padanya ada penyebutan hukuman had, ya, di dunia, atau dosa yang ada ancaman laknat padanya, atau ada ancaman murka, atau ada ancaman siksa neraka atau siksa kubur, atau ada ancaman diharamkan masuk ke dalam jannah. Ini definisi dosa besar. Maka karena dalam riwayat ini disebutkan la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyul malakah, tidak masuk ke dalam jannah khabbun, seorang yang penipu, seorang yang kikir, juga seorang yang berperangai jelek, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tiga akhlak ini adalah dosa-dosa besar. Tiga akhlak yang tercela ini adalah dosa-dosa besar. Kalau dia adalah seorang yang kafir, maka dia tidak akan masuk jannah untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia adalah seorang yang mukmin, maka dia tidak masuk ke dalam jannah secara langsung. La yadkhulul jannata awwaliyan. Tidak masuk ke dalam jannah secara langsung. Nah, melainkan dia harus mempertanggungjawabkan akhlak-akhlak dan sifat-sifat tadi. Nah. Yang jika dia adalah seorang yang muwahhid, maka suatu saat dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, jika sudah selesai dengan urusan-urusan pertanggungjawaban terhadap akhlak-akhlak yang tercela tadi. Apa saja tiga akhlak yang tercela tadi yang disebutkan dalam riwayat ini? Al-ula, akhlak yang pertama, al-khabbu, tipu daya. Mukhadi'ul muhtali 'alan nas, seorang yang suka menipu manusia. Fala ya'ishu illa bil khadi'ah, dia tidak hidup kecuali dengan tipu menipu. Wal hilah adz-dzamimah, dan tipu muslihat yang tercela. Dia tidak hidup kecuali dengan ini. Ya, menipu, ya, memperdaya, ya. Nah, dan seterusnya. Fayaslubu amwalan nas biturukil khida' minal kadhibi fil muamalah wat tagriri fiha wat tadlisi wal ihtiyal, sehingga dia suka mengambil harta manusia, merampas harta manusia dengan cara-cara tipu menipu. Minal kadhibi fil muamalah, di antaranya dia melakukan kedustaan di dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah dengan manusia, dia melakukan kedustaan. Baik dalam jual beli, ya, atau yang semisalnya dari muamalah-muamalah dengan manusia, dia melakukan dusta, kebohongan dalam muamalah tersebut, menipu rekannya, menipu manusia, ya, untuk mendapatkan harta manusia. Wa tagrir fiha, dan melakukan tagrir, ya, muslihat di dalam jual beli, dia tidak menjelaskan kecacatan-kecacatan yang ada dalam barangnya misalkan, ya, sehingga orang lain tertipu, ya, dan dirugikan. Nah, sedangkan dia yang menipu ini mendapatkan harta yang banyak dari pembayaran barang tersebut. Dia mengatakan ini asli, akan tetapi ternyata palsu. Wa tadlis, demikian pula dia melakukan tadlis, pengkaburan, penyamaran. Wal ihtiyal, dan juga dia melakukan muslihat. Ini cara-cara yang dia lakukan untuk mengambil harta manusia. Cara-cara yang dia lakukan untuk mendapatkan harta manusia. Au yukhadi'un nasa bil musaharati minhum, atau dia menipu manusia, ini contoh-contoh tipuan. Dia menipu manusia mengaku masih ada hubungan kekerabatan. Masih ada hubungan kekeluargaan. Mengaku dia sebagai keturunan Nabi misalkan, mengaku Habib, padahal dia bukan dari ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena untuk mencari ketenaran, mencari nama, untuk mencari uang, harta supaya laris dipanggil ceramah sana sini, akhirnya dia menipu manusia dengan gelar Habib, yang menunjukkan seolah-olah dia adalah ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mencuri nasab. Dia pelajari nasab, oh ini nasabnya. Padahal nasabnya enggak benar. Namun karena orang awam, orang awam enggak bisa meneliti nasab itu benar apa enggak, orang awam. Menipu manusia dengan cara seperti ini. Bi'idhari din, dengan menampakkan agama. menipu manusia dengan menampakkan kesolehan, ya, padahal dia adalah orang yang jahat, ya, padahal dia orang yang ingin merusak Islam. Nah, namun penampilannya seolah-olah membela Islam, ya, menampakkan kesolehan, ya, menampakkan agama, ya, akan tetapi ternyata dia adalah orang yang jahat, ya, penjahat bersorban. Hati-hati, ya. Walghina, atau menipu dengan cara menampakkan dia adalah seorang yang kaya. Supaya apa? Supaya diterima lamarannya. Nah, menampakkan seolah-olah dia adalah orang yang punya. Wal khisalil murraqabati fi ijabati khitbatihi. Demikian pula dia menipu manusia dengan akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang bisa memikat untuk diterimanya khitbahnya, lamarannya. Nah, di saat mau maju, ya, mengkhitbah na'am ikhwat, apa akhwat, ya, atau wanita, dia na'am selalu berperangai baik, ya, apalagi kalau di hadapan calon mertua, ya, masya Allah, nah, akhlaknya, nah, baiknya, suka memberi, ya masya Allah. Akan tetapi ini hanya sekedar khida', tipuan, ya. Dia menipu manusia dengan sifat-sifat yang bisa memikat, ya. Padahal dia aslinya adalah orang yang paling kikir, ya. Aslinya dia adalah orang yang paling kasar, ya. Aslinya dia adalah orang yang jahat, suka menipu dan seterusnya. Nah, autudhirul mar'atu sifatin biha targhab makrun minha. Atau seorang wanita dia menampakkan sifat-sifat, ya, yang dengan sifat-sifat tersebut dia ingin membuat makar, ya. Nah, wakhida'an, dan juga ingin menipu, wa ghairu dzalika, dan yang selain itu dari berbagai macam contoh-contoh khadi'ah, contoh-contoh tipuan, contoh-contoh tipu daya, contoh-contoh muslihat, ya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam riwayat ini, seorang yang penipu la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Nah, ini ancaman agar seseorang menjauh dari sifat na'am suka menipu. Fal khida'u la tu'addu asalibuhu wa turukuhu. Tipuan itu tidak terhitung bentuknya dan model-modelnya, saking banyaknya, ya, contoh-contoh tipuan, ya, tipu daya atau tipu muslihat itu sangat banyak contohnya. Wa inna ma yashmaluhu anna kullaman khada annas li ayyi ghardin minal aghrad fa khida'uhu muharramun musabbibun lil hirmani minal jannah. Namun na'am, ringkasnya, ya, karena model bentuk dan model tipuan itu sangat banyak, ya. Namun ringkasnya, tipuan itu mencakup bahwa semua atau setiap orang yang menipu manusia dengan tujuan apapun, ya, yang dapat merugikan orang lain, ya, fakhida'uhu muharramun, maka tipuan ini adalah hukumnya haram. musabbibun lil hirmani minal jannah, yang menyebabkan seseorang diharamkan dari jannah. Maka ini ancaman yang keras. Sesuai dengan hadis yang sudah kita baca tadi, bahwa seseorang yang Allah berikan kekuasaan untuk memimpin, kemudian dia ketika dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak menasehati rakyatnya, yaitu dia menipu rakyatnya, maka dia diharamkan dari jannah. Ini sifat yang pertama. Atsaniyah, sifat yang kedua dari sifat yang tercela, yang wajib bagi kita untuk menjauh darinya. Al-bukhlu, kikir. Taqaddamatin nusus minal kitabi was sunnah wa kalamil ulama wa ijma'in nas ala dhammihi wa qubhihi. Telah berlalu nas-nas dari Al-Qur'an, dari hadis, dan juga ucapan para ulama, dan juga ijma' manusia tentang tercelanya dan buruknya sifat kikir. Telah berlalu hadis wattaqu syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Demikian pula ayat. Dan hadis-hadis yang lain sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dirujuk ke hadis-hadis yang sebelumnya. Wa ijma'il ulama 'ala tahrimihi idza wasala ila man'iz zakah, dan juga telah berlalu ijma' para ulama tentang haramnya kekikiran apabila sampai pada batasan enggan membayar zakat. Zakat wajib, tetapi dia karena kekikirannya maka dia enggan membayar zakat yang semestinya wajib dikeluarkan. Maka kekikiran yang seperti ini sampai pada derajat haram. Ini kekikiran yang hukumnya haram, yaitu kekikiran yang apabila sampai pada derajat atau batasan enggan membayar zakat. Wa nafaqatil wajibah, atau enggan untuk memberikan nafkah yang wajib, tidak menafkahi keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wa taksir fi haqqi man yamunuh, dan dia lalai dalam hak orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, istrinya atau anak-anaknya, dan seterusnya, dia lalai di situ. Fakafa bil mar'i ithman yamna'u amman yamunuhu kutahu, maka cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia enggan memberikan kut makanan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Enggan memberi makan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Atau dia lalai dalam tanggung jawab tersebut. Maka kekikiran yang seperti ini sampai pada derajat haram. Atsalisah, kemudian yang ketiga dari akhlak dan sifat yang tercela, yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat ini adalah sayyul malakah. Huwalladzi faqada syafaqata warahmah. Sayyul malakah, orang yang berperangai jelek, adalah orang yang kehilangan belas kasih dan rahmat. Kehilangan belas kasih dan kehilangan kasih sayang. Kasar, pemarah, kalau mukul nggak tanggung-tanggung, kalau sedang menyiksa, masya Allah, naudzubillah, kehilangan rahmat, kehilangan kasih sayang, kehilangan belas kasih. Fasor sayyusiu ila mamalikihi, sehingga dia berlaku jelek dan buruk kepada budaknya ataupun mungkin pembantunya, ya, atau orang bawahannya. Fayukallifuhum minal amali ma yashuqqu alaihim, sehingga dia membebankan pekerjaan yang berat, ya, kepada budaknya atau pembantunya, ya, atau bawahannya. Ya. Dia bebankan kepadanya pekerjaan yang berat. Walayutikunahu, padahal mereka tidak mampu untuk mengangkat beban berat tersebut. Wayatruku ma wajaba alaihim minal infaqi alaihim, bersamaan dengan itu dia meninggalkan kewajiban memberikan nafkah kepada budaknya atau pembantunya, ya. Kalau disuruh kerja, kerja yang berat-berat, akan tetapi tidak ditunaikan nafkahnya. Wal qiyam bihuquqihim, dan tidak menunaikan hak-hak budaknya, ya, ataupun pembantunya. Ya. Ini orang yang sayyul malakah, ya, orang yang kehilangan belas kasih dan rahmat. Tsumma ma'a hadza, kemudian bersamaan dengan ini, bersamaan dengan dia tidak menunaikan hak-hak dari budaknya atau pembantunya, dan bersamaan dengan dia membebankan pekerjaan yang berat-berat, ya, kepadanya. Bersamaan dengan ini yatajawazul had fi ta'dibihim. Bersamaan dengan ini dia juga melampaui batas dalam mentakdib, ya, dalam memberikan pelajaran kepada budaknya. Fayu'aqibuhum ala atfahil asya' iqabal mujrimin, sehingga dia ketika menghukum budaknya, ya, maka dia menghukum seperti menghukum orang-orang mujrim, ya, seperti menghukum penjahat brutal, seperti sedang menghukum seorang yang penjahat brutal, ya. Padahal itu adalah budaknya, ya. Dia menghukumnya bila rahmah, tanpa ada kasih sayang, wala syafaqah, tanpa belas kasih, wala hawadah, tanpa ada kelemah lembutan. Ini ketika dia berlaku kepada budaknya. Ini orang yang sayyul malakah. Atau kalau zaman sekarang gak ada budak, kepada siapa? Iya, kepada anaknya. Bahkan mungkin kepada istrinya. Sayyul malakah, ya. Suka memukul, ya. Kalau mukul enggak tanggung-tanggung, keras, ya. Memukul pun enggak melihat bagian badan yang haram dipukul. Ya, yang mestinya enggak boleh memukul wajah, dia menampar wajah. Dan seterusnya, ya. Ketika dia menghukum anaknya juga demikian, ya, dengan hukuman seperti menghukum orang mujrim, seperti sedang menghukum penjahat yang kelas kakap, ya. Bila rahmah, tanpa ada rahmat, tanpa ada belas kasih, tanpa ada kelemah lembutan. Ini sayyul malakah. Wa mislul mamalik, dan semisal dengan mamalik, semisal dengan budak, adalah al-bahaim allati tahta yadih, adalah hewan yang ada dalam pengurusannya, ya. Dia punya kambing, punya sapi, punya unta. Ini bahaim, ini bahimah, hewan ternak, unta, sapi, kambing. Ini semisal dengan mamalik, semisal dengan budak. Yukosir alaiha bin nafakoh, dia lalai dalam memberikan nafkah kepada sapinya misalkan, ya, atau kepada untanya, ya, ngasih makan sedikit kepada sapinya, kepada untanya. Giliran waktu kerja, sapinya disuruh kerja dari pagi sampai terbenam matahari, ya. Tetapi jatah makannya sedikit, ya. Hati-hati, ini orang yang sayyul malakah, ya. Tidak punya rahmat, tidak punya belas kasih, ya, kepada binatang. yukasir 'alaiha bin nafaqah wa yukallifuha minal 'amali wal hamli ma yashuqu 'alaiha. Sudah dia na'am lalai ya dalam memberikan makanan kepada hewannya ya. Bersama dengan itu dia membebankan kepada hewan-hewan tersebut pekerjaan dan beban yang berat. Disuruh mengangkat dan membawa barang-barang yang berat. Nah, atau disuruh bekerja dari pagi sampai terbenamnya matahari. Tidak ada istirahat misalkan. Nah, atau ada istirahat pun sedikit. Nah, dalam keadaan dia tidak menunaikan hak nafkah ya kepada binatang tersebut, yang mestinya binatang tersebut diberikan makanan yang layak, makanan yang cukup ya. Nah, makanan yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh binatang tersebut. Nah. Kemudian faedah yang kedua, yang terakhir. Fahaulai salah satu al-mausufu nabi hadis sifat hurrimat alaihimul jannah. Maka mereka tiga orang ini yang disifati dengan sifat-sifat ini, nah penipu, kikir ataupun sayyul malakah, tiga orang ini atau tiga orang yang memiliki sifat ini, nah hurrimat alaihimul jannah, diharamkan jannah kepada mereka. Lianal jannata la takunu lil mukhadi', karena jannah bukan untuk para penipu. Walalil kadzdzab, dan jannah itu, surga itu bukan untuk para pendusta. Walil bakhi walalil bakhilis syahih, dan juga surga itu bukan untuk para na'am orang yang pelit kikir. Nah. Walalil qasi alladzi khala qalbuhu min ar-rahmah, juga surga itu bukan untuk orang yang keras kasar ya, yang kosong hatinya dari sifat rahmah, kosong hatinya dari sifat kasih sayang. Allahu taala alam bisawab. Selesai dari penjelasan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.